نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء نسيم هبت علينا من حمال مصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفايا Pemirsa Baca TV dan juga Sobat Radioku dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan tema kita kali ini tentang masalah mencegah kehamilan ya. Tadi Buya sudah memberikan penjelasan panjang lebar kepada kita semua tentang apa yang menjadi hal yang sebab dan cara juga yang menjadi sebab halal dan haramnya masalah alat kontrasepsi, sekolah kontrasepsi ini ya. Artinya sebabnya apa dan juga cara-caranya seperti apa. Dan sekarang kita masih akan melanjutkan pembahasan kita ya. Jika ternyata kehamilan itu tidak terjadi gitu ya, artinya tidak ada kehamilan karena mungkin ya faktor dari istri atau suami, maka apa yang harus dilakukan ya juga. Atau mungkin jika ternyata kehamilan terjadi ya, akan tetapi mungkin ada sesuatu dan lain hal, apakah diperkenankan untuk seperti aborsi dan sebagainya, ini seperti apa hukumnya. Baik, dan kepada Bu Irma persilakan untuk melanjutkan kembali. Bismillah. Bagi siapapun yang diuji oleh Allah dengan tertundanya kehamilan yang tidak disengaja, artinya kok tidak kunjung hamil, maka apakah perlu kita pergi ke dokter untuk mengetahui siapa yang menjadi sebab? Baik. Sebetulnya kalau bisa tidak perlu sampai arah ke sana, kecuali pergi ke dokter untuk cari solusi, ada harapan bahwa saya mungkin ada di obat atau apa medis. Akan tapi ada satu risiko yang harus siap untuk kita tanggung. Jika harus pergi ke dokter, ini yang kami bekali. Biar bagi siapapun suami istri yang tidak kunjung punya anak. Kalau Anda harus pergi ke dokter misalnya untuk mengetahui siapa yang mandul, maka Anda harus punya siap mental. Mental Anda yang subur. Bukan mentalnya yang tidak subur. Artinya Anda yang subur, misalnya Anda seorang suami sama datang ke dokter dengan istri Anda, terbukti istri Anda adalah yang mandul, Anda sebagai seorang suami harus tabah. Sepanjang Anda menjalani hidup, jangan dijadikan bahan ini untuk merendahkan dia, karena dia tidak subur bukan keinginan dia. Atau seorang istri tiba-tiba menemukan kelemahan di sisi yang suami, dari sisi spermanya lemah yang tidak bisa menembus rahim untuk nembus, tidak bisa membuahi, maka jangan jadi sebab wanita ini kurang ajar kepada sang suami. Jangan sampai sudah tidak punya anak, tidak punya keindahan. Ini tolong perhatikan masalah ini. Sampai ada sebuah kisah seorang laki-laki, sebegitu mulianya dia. Ini dikisahkan. Seorang laki-laki tidak punya anak, akhirnya pergi ke dokter. Setelah pergi ke dokter, rupanya pas mengambil hasil labnya itu, sang laki-laki datang sendiri. Istrinya ditinggal di rumah. Setelah itu kata dokter, ternyata di rahim istrimu itu ada sesuatu yang menjadikan sebab tidak bisa hamil, dan itu perlu operasi berat, dan bahasa lain sudah ya gak bisa hamil deh, jadi mandulnya di istrimu. Rupanya sang laki-laki itu menitikkan air mata dan berkata, dokter, saya tidak mampu untuk mengucapkan. Kata dokter, biar aku yang nanti cerita. Baik, saya akan panggil istri saya dan dokter yang cerita, tapi tolong dokter ceritanya dirubah. Dirubah bagaimana? Jangan katakan yang mandul dia. Katakan yang mandul adalah aku. Aku khawatir di saat dia merasa mandul dan dia minder dan sakit dan seterusnya. Katakan aku yang mandul. Coba begitu. Akhirnya, ini sebuah kisah kemuliaan. Akhirnya betul, didatangkan sang istrinya. Tiba-tiba dokter mengatakan bahasanya, harus sabar, kalian berdua untuk tidak punya keturunan, ya kan? Bahkan karena memang suami punya masalah. Setelah itu ditenangkan hatinya, diam-diam suami juga memproses agar istrinya bisa hamil. Biar mental istrinya itu kuat, bisa hamil. Nah, sang istri menemukan suami begitu, semula ada kadang-kadang ada kasar, ada ini. Tapi ini suami yang istimewa. Tetap dengan kesabaran sampai pergi ke dokter, diperiksakan, kata ada penyakit di dalamnya apa. Semacam apa, kista atau apa gitu lah, jenis apa. Yang menghalangi hamilan. Ternyata di ada ginjalnya tuh apa tidak berfungsi atau bagaimana yang satu. Pokoknya intinya dia harus operasi berat. Kata sang suami, ya kita cari rezeki, cari uang untuk bisa operasi. Akhirnya mencari jadwal kepada sang dokter untuk bisa dioperasi wanita tersebut. Dengan operasi, dengan rapat, setelah itu bisa hamil. Tapi sang istri tidak mengerti, hanya pikir operasi biasa. Bersamaan, di waktu yang bersamaan, rupanya sudah jauh-jauh hari, misalnya bulan depan tanggal 2 untuk operasinya. Rupanya sang suami itu dalam waktu yang bersamaan punya jadwal harus keluar negeri. Jadi tidak bisa menemani istrinya untuk operasi. Akhirnya ya istri ya kecewa berat. Tapi istri juga maklumi pada akhirnya kan urusan pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Akhirnya betul terjadilah operasi. Sampai istri pulang, tidak lama kemudian juga suaminya pulang selesai. Akhirnya setelah beberapa bulan, mungkin 1 tahun kemudian, tiba-tiba istrinya hamil. Kaget istri, bukankah dulu katanya suaminya, padahal istrinya sudah marah-marah, dikirik sama suami marah saat minta cerai dan sebagainya, tapi suaminya tetap sabar. Dengan penuh ketabahan sang suami melayani sang istri, ngelatin istri yang marah dan juga minta maaf waktu tidak bisa nemani di rumah sakit. Ternyata terbukti setelah itu sang istri hamil. Kaget istri, bukankah dulu katanya kamu gak bisa membuahi, kenapa sekarang? Dibuka kisahnya bahasanya, sebetulnya dulu istriku yang tercinta yang bermasalah adalah dirimu. Cuman begitu sayangku kepadamu, aku tidak tega mengatakan itu kepadamu. Kemudian yang pertama, yang kedua, mohon maaf, di saat waktu kamu operasi aku keluar negeri. Sebenarnya saya tidak keluar negeri, aku di rumah sakit sebelah. Di kamar sebelah itu yang diambil itu ginjalku untuk kamu. Jadi luar biasa ini, akhirnya menangis menyesal, selama ini sudah marah-marah, ngamuk, minta cerai segala macam. Maksud kami itu, kisah kami hadirkan, menjadi suami kayak begini loh, melihat pasangannya mandul bukan malah jadikan bahan olahan, justru kasih sayang yang tumbuh. Mungkin seorang istri menemukan suaminya tidak bisa membuahi, dia juga gak pengen seperti itu, tapi jangan dijadikan dia semakin terpuruk dengan keadaan itu. Ini baik, ini adalah mental dulu yang perlu diasah batin. Kemudian setelah itu, kalau mau cari solusi, misalnya ada kebanyakan adalah misalnya sperma laki-laki tidak bisa membuahi. Dan ini waspada, masalah diagnosa masalah kemandulan ini harus waspada. Harus yang memberikan berita adalah seorang dokter yang baik, seorang dokter yang beragama. Lah, kemudian setelah itu ada kasus setelah itu ingin membuat inseminasi buatan. Setelah terbukti misalnya sperma seorang laki-laki tidak bisa membuahi. Maka sekarang ada cara namanya bayi tabung. Haruskah kita mengambil bayi tabung? Jawabnya sederhana, tidak. Ya. Kok bisa langsung tumbuhin? Tidak. Sebentar ini teknologi, baik. Teknologi. Akan tapi apakah orang untuk selamat masuk surga dan bahagia harus dengan anak? Satu. Yang kedua, sekarang masalah prosesnya. Prosesnya yang ribet. Ada yang menjawab, sekarang sudah canggih. Baik, bukan masalah kecanggihan. Sekarang masalah dokter yang bakal menangani, apakah dia orang bisa dipercaya? Apakah itu anak Anda, bapak Anda yang pasti imannya kuat? Sekarang bermasalah ada sperma laki-laki, sperma Anda itu tidak bisa membuahi. Dan bukankah setiap dokter pengen berhasil? Di saat ternyata sperma Anda ternyata gagal, dia bisa saja mengambil spermanya orang lain atau sperma Anda dia untuk bisa dibuahkan. Dan ini tidak menuduh seorang dokter, bukan. Tapi kemungkinan ini ada gitu ya. Karena kemungkinan di sini mungkin sekali, karena pengen sukses. Masalah kode etik iya. Tapi karena masalah ini celah kemungkinan, ya kan? Kita tidak boleh menuduh dokter mengatakan seperti itu bayi tabung. Dokternya oke, akan tapi di belakang sana di labnya mungkin sudah ada. Kita perlu banyak orang, di labnya ditukar. Barangkali sudah ada siapkan sperma yang bisa membuahi, ya kan? Sehingga seolah-olah sperma ini dibawa ke lab mau diproses bayi tabung, ternyata ditukar begitu saja. Mungkin atau tidak? Mungkin. Karena ini bukan hubungan suami istri di kamar yang orang lain enggak ikut-ikutan. Kalau bukan suami istri, Mbak, enggak mungkin tertukar maninya orang. Coba. Kalau hubungan suami istri tidak akan mungkin tertukar maninya orang. Tapi ini adalah mani Anda dibawa oleh seseorang. Di lab banyak mungkin sperma-sperma yang mungkin saya tertukar dengan sengaja atau tidak dengan sengaja. Artinya, langkah untuk sampai kepada bayi tabung itu panjang kisahnya. Belum lagi siapa yang akan membuat pembuahan ini sampai menempelkan di dinding rahim itu siapa nanti? Teramat banyak kisahnya. Seperti apa itu? Seperti apa? Baik. Jadi adalah, maka kami dari awal mengatakan tidak perlu. Belum lagi biayanya juga, Bu. Belum lagi biaya. Bu mungkin berkata saya banyak duit. Kita tidak masalah itu. Biaya mungkin orang banyak duit dan seterusnya. Akan tapi yuk kita mencari kebahagiaan dengan yang mudah. Tidak ada syubhat di dalamnya. Memang selama ini yang kita dengar fatwa bahwasanya asalkan mani suami boleh. Kan tidak semudah itu. Proses mengeluarkan spermanya. Kau ya kan? Kemudian setelah itu kejaminan keamanan sperma ini sperma. Nah ini banyak proses panjang. Adapun bagi Anda yang sudah terlanjur buat bayi tabung, yakin insya Allah itu adalah sperma Anda. Dan itu aman insya Allah. Ini hanya masalah antisipasi. Teknologi canggih pun semakin canggih. Memang semakin mudah akan tapi yang menangani ini adalah tidak satu orang. Bukan seperti hubungan suami istri. Adakah orang suami istri salah memasukkan sperma? Enggak ada. Ya, aman pasti anaknya. Ya kan? Ya, pasti anaknya. Tapi ini adalah sperma dikeluarkan kemudian dibawa untuk diproses. Sampai nanti ditempelkan di dinding rahim untuk apa? Seperti apa prosesnya? Saya kurang begitu mengerti dalam hal ini. Yang jelas seperti ini. Sehingga ada beberapa pengamatan. Ini juga nasihat dari beberapa dokter tentang waktu kita diskusi masalah ini. Rupanya beliau sendiri juga memikirkan ya, mama mungkin enggak hal ini dipalsukan. Spontan mereka mungkin Bu ya. Karena apa? Bukan saya sendiri yang menangani. Saya tidak mengambil sperma dari pasien saya, ya kan? Kemudian setelah itu enggak tahu caranya, tapi harus orang lain yang menangani. Banyak tangan di sana. Baik, jadi bayi tabung Anda tidak usah mengarah ke sana. Memang bayi tabung itu semakin hari semakin mudah, semakin gampang. Anda pernah dengar kisah cloning beberapa tahun yang lalu, tahun 90-an. Cloning ada dari sperma dan ovum yang sudah melakukan pembuahan kemudian terbelah menjadi 16 kemudian ditinggal. Sehingga gambaran bisa orang menciptakan perempuan, apa manusia modelnya sama cetakan. Itu secara teori yang dimulai dari proses kambing doli waktu itu, cerita kisahnya kan seperti itu. Setelah teori iya kan, tapi kan lah kalau secara ilmiah ini bisa, ya kan? Berarti untuk memasukkan bayi tabung adalah sangat mudah. Nah, ini kan jadi yang justru yang bikin ragu-ragu justru perkembangan ilmiah, perkembangan teknologi itu sendiri. Ya. Menjadikan kita semakin yakin agar tidak usah melangkah kepada bayi tabung. Baik, itu tadi masalah tentang bayi tabung juga ya. Dan Bu ya, kalau seandainya ini nanti kita akan masuk kepada ini Bu ya, kita akan jeda terlebih dahulu akan, tapi kita mungkin nanti akan bahas lah ini kalau seandainya terjadi masalah di istri Bu ya, lalu suami karena istri tidak bisa hamil misalnya, suami mengambil solusi untuk menikah lagi Bu ya dengan alasan karena istri tidak bisa punya keturunan, ini apakah sesuatu hal yang dibenarkan alasan itu Bu ya? Jadi nanti Bu ya akan berikan penjelasannya, dan juga kepada pemirsa Baca TV dan juga Sabar Radio Bu, kami tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini.